Raulah maya, aduhai ladis saya. Raulah maya, buatan sebera. Ahai nama ladis saya. Membuatlah ikan. Ikan dari gerinya, ahai damang ladi saya. Kasihlah saya, ahai kasihlah saya. Aduhai saya, pepatah orang. Bukanlah benda, ahai bukanlah benda. Aduhai nyawa, buat beria. Cendrawasi, hai burunglah di awan, terbanglah tinggi tiada berkawan. Ahai damang ladi saya, menumpang kasih. Ahai menumpang kasih, aduhai sayang, orang ucapkan. Rasa tiada, ahai rasa tiada, aduhai nyawa. Orang merasakan.